ada yang gaib, ada yang tidak gaib, ada yang hadir tapi tidak hadir, hadir tapi tidak hadir, hadir seenaknya, hadir seakan tidak hadir. Yang jelas, fala yalumanna illa nafsa. Tidak ada dia mencela seseorang kecuali dirinya sendiri. Huwa adra bi nafsihi. Dia yang lebih tahu tentang keadaan dirinya sendiri. Dan sering saya mengingatkan, Sa'id ibn Jubair mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yaqul. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Belajarnya benar-benar belajar, hadir dan benar-benar hadir. Bahkan kalau boleh saya bercerita dahulu, para penuntut ilmu di Masjid Nabawi, mereka lebih bersemangat menuntut ilmu di Masjid Nabawi dibandingkan di kelas-kelas kampus. Bahkan sebelum Syekh datang, misalkan habis maghrib kita belajar sampai isya. Sebelum Syekh datang, sebelum maghrib atau habis asar, itu murojaah. Murojaah apa yang perlu dipelajari, yang sudah disampaikan atau yang akan ditanyakan. Begitu penuntut ilmu, begitu ilmu yang berkah. Tetapi seperti yang saya bilang, ketekunan dalam menuntut ilmu itu condong kepada niat. Ketekunan dalam menuntut ilmu condong pada niat. Maka ittahim nafsak, tuduh dirimu, uji dirimu. Biasanya yang tidak istiqomah itu tidak ikhlas. Biasanya yang tidak istiqomah tidak ikhlas. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kajian beliau mungkin sekitar 50 tahunan mengajar di Masjid Nabawi. Apa yang menyebabkan bisa istiqamah? Ikhlas. Ingin mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Makanya seperti yang saya bilang tadi, al-insan adra bi nafsi. Seorang manusia lebih mengetahui kapasitas dan kompetensi dirinya. Dan Imam Asy-Syafi'i mengingatkan bahwa salah satu adab dalam menuntut ilmu dulu zaman, yaitu panjangnya waktu. Panjangnya waktu. Harus duduk di masa yang lama. Dan sebuah pengakuan palsu kalau seandainya saya misalkan belajar kepada si fulan, tapi belajarnya bolong-bolong. Makanya kita kadang-kadang susah mengaku sebagaimana yang dikatakan ustadz kami, sebagaimana yang dikatakan syekh kami. Kami syekhnya aja gak kenal sama Anda. Hadirnya sehadir-hadirnya. Ini semua saya katakan bahwa matahari akan terbit tenggelam, terbit, tenggelam, tidak akan pernah berhenti. Kecuali yang menciptakan matahari mengatakan berhenti. Maka begitulah majelis ilmu akan terus sampai hari kiamat. Yang mengetahui kapasitas dirinya, dia yang lebih tahu. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dan hingga akhirnya istiqamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan pada Kitabus Shalah Babul Adzan, hadis yang ke-213, betul? Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un wa dha'afahu aidan. Dan dalam riwayatnya, yaitu At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Dan At-Tirmidzi juga mendhaifkannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Nasr bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Dan sering kita sudah sebutkan, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah dan masuk Islam pada tahun ke berapa? Ke-6 atau ke-7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau mengikuti perang Khaybar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan oleh beliau dengan doa yang akhirnya doa tersebut Abu Hurairah tidak pernah lupa dengan hafalan atau apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Perhatikan, dan dalam riwayatnya, nya kembali kepada Imam At-Tirmidzi. Riwayatnya yaitu Imam At-Tirmidzi, karena sebelumnya Imam At-Tirmidzi meriwayatkan pada hadis yang ke-212, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan. Makanya nya itu kembali kepada Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Maksud dari hadis ini adalah tidak boleh. La di sini adalah kata-kata lamun nahiyah. La ya, la yu'adzinu, lihat bahasa Arabnya, la yu'adzinu. Ya. La yu'adzinu. Itu la di situ adalah tidak boleh, disebut dengan la nahiyah. La untuk pelarangan, yang artinya dalam bahasa Indonesia tidak boleh. La nahiyah. Nahiyah. Apa namanya, Pak? Nahiyah. Untuk apa? Pelarangan. La nahiyah. Tidak boleh ya mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu. Maksudnya adalah orang yang dalam keadaan suci. Orang yang dalam keadaan suci. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan mengumandangkan azan kecuali orang yang dalam keadaan suci. Orang yang berhadas kecil atau besar, maka berdasarkan hadis ini adalah diharamkan untuk mengumandangkan azan. Tetapi di sini disebutkan dan At-Tirmidzi juga mendhaifkannya. Kenapa ada kata-kata juga? Karena sebelumnya hadis 212 beliau melemahkan hadis. Maka di sini disebutkan dan Imam At-Tirmidzi juga mendhaifkannya. Apa arti mendhaifkannya? Melemahkannya. Arti mendhaifkannya melemahkannya. Artinya Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Sunan At-Tirmidzinya, beliau melemahkan hadis ini. Beliau mengakui kelemahan hadis ini. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, ngapain nyebutin hadis kemudian beliau lemahkan sendiri? Karena jawabannya adalah karena Imam Tirmidzi tidak mensyaratkan pada diri beliau, misalkan ini anggap sebagai ilustrasi, ini kitab Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Beliau di dalam kitab ini tidak mensyaratkan pada diri beliau bahwa apa yang beliau tuangkan, beliau sebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi ini hadis-hadis yang sahih. Fungsinya apa Ustaz menyebutkan hadis lemah? Fungsinya adalah agar orang tahu ini lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Agar orang tahu ini lemah. Dan memang benar hadisnya lemah, atau dalam bahasa ilmu hadis dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Ya, hadis dhaif artinya hadis lemah. Saya tadi sempat berpikir ketika di rumah, apakah dalam pembelajaran bulughul maram diperlukan menjelaskan hadis lemah kenapa? Kemudian apakah cukup hadisnya lemah, gak usah jamaah tahu? Tetapi saya pikir ya, kita ambil antara pertengahan. Saya tidak terlalu masuk ke dalam ilmu mustalah hadis, tidak juga meremehkan. Maka saya ingin mengatakan hadis ini lemah disebabkan beberapa sebab. Ya, kalau saya tidak mau masuk sama sekali ke dalam ilmu hadis, maka saya katakan hadis ini lemah, titik. Sudah. Kenapa lemah? Nanti bertanya sendiri sama saya, gak usah di majelis. Karena takutnya jamaah belum paham. Dan ini yang membuat mungkin kajian bulughul maram kurang disenangi, karena terlalu dalam ilmu hadis. Tetapi tidak, cara seperti itu menjadikan kita akhirnya tidak ngaji kitab, tapi ngaji hawa nafsu. Ya, nah, harus sabar. Nuntut ilmu ya harus sabar. Maka saya katakan hadisnya lemah, bahkan lemah sekali. Bahkan lemah sekali. Sebabnya kenapa? Sebabnya satu. Saya harus tulis ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah yang saya sebutkan tadi. Sebabnya Abu Hurairah meninggal, wafat 57 Hijriah. Nah, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri. Ini ulama terkenal dari ulama Az-Zuhri, ya, dari kalangan tabi'in. Beliau lahir pada tahun 51. Hah? 51 Hijriah. Hah? Kira-kira Abu Hurairah meninggal umur beliau berapa? 6 tahun. Bisa dipastikan ini belum bertemu dengan Abu Hurairah, atau belum mendengar dari Abu Hurairah. Ini penyebab hadisnya bahwa Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri belum mendengar dari Abu Hurairah. Ini sebab pertama. Ya. Kemudian sebab yang kedua, di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang lemah juga. Namanya Muawiyah bin Yahya. Sebab yang kedua, kenapa hadis ini lemah? Karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Muawiyah bin Yahya. Ya. Saya jadi teringat kawan saya, Ustaz Firanda. Beliau cerita, nanti kalau saya pulang, saya akan bikin majelis ilmu. Tapi yang hadir cuma penuntut ilmu yang bisa berbahasa Arab. Jadi saya akan cepat menjelaskan, mereka cepat dapat, kemudian mereka nanti bisa menjelaskan ke masyarakat. Gagasan itu tidak bisa diterapkan di masjid Imam Syafi'i. Kenapa? Karena yang hadir adalah jamaah, ya, yang jamaah yang mungkin belum belajar bahasa Arab. Maka harus mengumpulkan dua-duanya. Jadi itu yang sering ada di dalam benak para pengajar agama. Itu antum harus pikirkan. Ya, jadi duduk di sini itu enggak mudah. Harus memikirkan baik-baik. Apa yang harus kita sampaikan? Bahkan dulu, ya, saya pernah berdebat dengan seseorang tentang cara pengajaran kitab-kitab seperti ini. Apakah perlu disebutkan khilaf antara ulama? Mazhab Maliki begini, mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanafi begini, mazhab Hambali begini. Dalil mazhab Maliki begini, dalil mazhab Syafi'i begini, dalil mazhab ini begini. Kemudian pendapat yang lebih kuat begini, karena begini, begini, begini. Begitu ilmu. Ya. Zaman sekarang semuanya ingin instan. Persis mie instan. Masukin air, rebus sedikit, makan. Kenyang. Tapi membuat kaum muslimin bodoh tentang agama. Ya, makanya sebagian para pengajar agama tidak terlalu suka gaya buku yang misalkan, ya, hukum, misalkan saya bercerita, hukum mengumandang, hukum bersuci tatkala mengumandangkan azan. Hukumnya boleh, dalilnya A, B, C, D. Itu tidak selalu disukai oleh sebagian pengajar ilmu agama, terutama orang-orang yang ingin mendalami ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena ya terlek begitu. Akhirnya kita tidak tahu khilaf, kita tidak tahu pendapat, kita tidak tahu pendapat mazhab. Akhirnya turun di masyarakat yang berbeda dengannya dicap bid'ah, padahal ada pendapat ulama. Itu bahayanya. Kalau seandainya kita hanya ingin instan. Kembali ke permasalahan tadi, di dalamnya ada perawi siapa? Muawiyah bin Yahya. Kata Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, Muawiyah bin Yahya ini adalah laisa bisyai. Artinya perawi yang tidak ada nilainya. Enggak ada sesuatu, enggak ada nilainya. Gak bisa dijadikan sandaran hukum. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hibban, mungkarul hadis jiddan. Ya, artinya hadisnya mungkar banget. Kemudian yashtaril qudub wa yuhadithu biha. Aneh orang ini. Jadi dia beli buku, buku hadis dia beli, dia baca, dia katakan dia dapat riwayat dari itu. Makanya ini jelek sekali, ya. Maka hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Baik. Sekarang poin yang keempat. Apa syarat? Poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Hadis ini menunjukkan bahwa syarat mengumandangkan azan adalah bersuci. Tetapi karena hadisnya lemah, maka hanya sebatas dianjurkan. Ya, hanya sebatas dianjurkan. Saya ulangi. Pelajaran dan hukum yang pertama dari hadis ini menunjukkan syarat mengumandangkan azan adalah bersuci. Akan tetapi, karena hadisnya lemah, maka hanya dianjurkan bersuci. Berarti boleh enggak memandangin azan dalam keadaan tidak suci, tidak berwudu? Boleh. Kenapa? Karena belum ada larangan. Ya, belum ada larangan. Harus suci. Kalau tidak suci enggak boleh, enggak ada larangan. Maka pada saat itu boleh mengumandangkan azan dalam keadaan tidak suci. Nah, pelajaran yang kedua. Kenapa dianjurkan dalam keadaan bersuci tatkala mengumandangkan azan? Kenapa dianjurkan dalam keadaan bersuci tatkala mengumandangkan azan? Yang pertama, karena azan adalah ibadah. Yang kedua, karena azan mengucapkan zikir, maka dianjurkan untuk bersuci. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang yang bernama Al-Muhajir bin Kunfuz. Siapa namanya? Al-Muhajir bin Kunfuz. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi hatta tawadda'a thumma atadhara ilaihi. Bahwa Al-Muhajir bin Kunfuz mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Kemudian Muhajir bin Kunfuz mengucapkan salam. Muhajir bin Kunfuz mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kencing. Muhajir datang mengucapkan salam. Tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai selesai kencingnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau menjawab salamnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebabnya. Kata Rasulullah, "Inni karihtu an adzkurallaha azza wa jal illa ala tuhrin." Aku membenci Allah subhanahu membenci untuk menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis sahih, riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan tidak berzikir kecuali dalam keadaan suci. Dalil yang lain yang menunjukkan dianjurkan tidak berzikir kecuali dalam keadaan suci, Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Nah, ini menunjukkan setiap keadaan, meskipun tidak berwudu, meskipun berwudu, beliau tetap berzikir. Tidak berwudu, tetap berzikir. Nah, menunjukkan bahwa syarat wudu tatkala berzikir tidak wajib, hanya sebatas dianjurkan. Makanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi faedah yang kedua kita katakan, kenapa dianjurkan bersuci tatkala mengumandangkan azan. Satu, karena dia adalah ibadah. Yang kedua, karena itu adalah zikir. Dan saya sebutkan dalil-dalilnya tadi, bahwa berzikir dianjurkan untuk dalam keadaan suci, tapi tidak diwajibkan. Paham ini, para ikhwan? Baik. Baca Quran gimana, Ustaz? Baca Quran bukan zikir. Zikir enggak? Zikir. Berarti boleh, tidak dalam keadaan berwudu. Saya membicarakan baca Quran, membaca Al-Quran, bukan membaca dari mushaf. Ya, tetapi membaca Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran, boleh tidak? Maka jawabannya boleh, karena belum ada dalil yang sahih, kuat, rinci, bahwasanya dilarang tatkala tidak berwudu membaca Al-Quran. Dan juga tadi Aisyah bercerita, Rasulullah SAW berzikir kepada Allah di dalam setiap keadaannya. Baik. Lihat sekarang saya ingin membacakan perkataan Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, "Ashahhu ma yuhtajju bihi ala syar'iyyati at-thaharah lil adzan." Nah, Imam Nawawi ini siapa beliau? Ulama bermadhab Syafi'i, bahkan muhaqqiqul madhab, peneliti madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, hadis yang tadi Nabi sedang kencing, kemudian diucapkan salam, kemudian beliau tidak jawab salam kecuali setelah selesai kencing, lalu beliau berwudu, baru setelah itu beliau jawab salam. Kata beliau, hadis ini hadis yang paling sahih, yang dijadikan sandaran untuk dalam keadaan suci tatkala mengumandangkan azan. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama, atau lebih tepatnya yang dijadikan sandaran oleh para ulama tatkala mereka mengatakan dianjurkan sebelum mengumandangkan azan bersuci. Kalau ditanya apa dalilnya, ini yang baru saya bacakan tadi. Nabi Muhammad SAW datang, ada seorang yang bernama siapa namanya? Al-Muhajir bin Qumfuz datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi sedang kencing. Kemudian beliau mengucapkan salam, tidak dijawab oleh Rasulullah SAW sampai selesai kencing, lalu beliau berwudu, lalu dijawab salamnya. Ini hadis apa tadi saya sebutkan? Dalil yang paling sahih tentang dianjurkannya berwudu bersuci untuk mengumandangkan azan. Paham sekarang para ikhwan? Kenapa? Karena hadis yang bersama kita ini lemah. Maka kita harus mencari hadis yang sahih. Oh, ternyata ada. Adanya ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ashahhu ma yuhtajju bihi ala syar'iyyati at-thaharah. Ini hadis adalah hadis yang paling sah untuk pensyariatan bersuci bagi orang yang mengumandangkan azan. Intinya, mengumandangkan azan wajib enggak dalam keadaan wudu? Tidak. Tetapi hanya sebatas dianjurkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, sekarang catat. Yang ketiga, sebab-sebab kenapa dianjurkan, sebab-sebab kenapa dianjurkan dalam keadaan suci tatkala mengumandangkan azan. Wow, saat ini hampir sama dengan yang kedua. Enggak, beda. Lihat saja nanti. Yang penting tulis seperti yang saya sebutkan. Sebab-sebab kenapa dianjurkan bersuci dalam keadaan mengumandangkan dalam mengumandangkan azan. Saya ulangi. Sebab-sebab kenapa disyariatkan bersuci dalam mengumandangkan azan. Yang pertama, Seorang muadzin jika tidak suci, maka setelah azan dia harus keluar masjid untuk berwudu. Ditakutkan akhirnya imam datang, dia belum siap. Ditakutkan imam datang, dia belum siap. Ini sebab pertama. Kenapa sangat dianjurkan imam, muadzin bersuci untuk mengumandangkan azan. Karena kalau dia mengumandangkan azan dalam keadaan tidak bersuci, dia nanti harus keluar untuk bersuci, berwudu. Sedangkan mungkin datang imam dan dia belum siap. Nah, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dia tidak siap untuk mengumandangkan iqamah. Padahal iqamah dianjurkan siapa yang mengumandangkan azan. Dia tidak siap mengumandangkan iqamah. Padahal iqamah dianjurkan bagi yang mengumandangkan azan. Jadi orangnya sama. Yang azan ya dialah yang iqamah, semestinya seperti itu. Tetapi boleh juga yang iqamah bukan orang yang azan. Sebab yang ketiga, karena dia akan sulit untuk ikut bersama imam di awal sholat kalau tidak azan dalam keadaan suci. Dia akan sulit ikut imam di awal sholat kalau tidak berazan dalam keadaan suci. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Apa hukum orang junub mengumandangkan azan? Junub mengumandangkan azan. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sah seorang junub mengumandangkan azan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwa junub, orang yang junub sah mengumandangkan azan, cuma pendapat yang ketiga, dimakruhkan orang yang junub mengumandangkan azan. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khilaf di antara ulama, wallahu alam. Karena hadisnya lemah, maka tidak ada dalil yang melarang bahwa junub dilarang azan. Junub dilarang azan. Akan tetapi tentunya lebih baik dia mandi, kemudian dia baru mengumandangkan azan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang junub boleh berzikir kecuali cuma satu, yaitu baca Quran. Boleh dia berzikir kecuali satu, baca Quran. Tidak boleh orang junub membaca Al-Quran dengan ijma'. Maka wallahu alam, orang junub boleh mengumandangkan azan. Ini kita kalau berbicara tentang boleh, ya. Adapun kalau berbicara tentang dianjurkan atau mana yang lebih baik, maka tentunya orang yang suci. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembicaraan tentang junub boleh mengumandangkan azan kalau azannya di luar masjid, atau dahulu azannya tidak pada menara. Kalau masuk masjid, maka enggak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin." Janganlah kalian mendekati masjid yang didirikan di dalamnya salat dalam keadaan kalian mabuk, dan juga dalam keadaan kalian junub, kecuali hanya ingin lewat. Adapun masuk, duduk, maka ini tidak boleh. Nah, itu perlu dicatat bahwa apa hukum seorang junub mengumandangkan azan? Pendapat yang pertama, tidak sah. Pendapat yang kedua, sah. Pendapat yang ketiga, makruh. Pendapat yang kita ambil mana? Sah atau tidak? Sah. Orang yang junub mengumandangkan azan sah, karena tidak ada dalil pelarangan. Ya. Sedangkan orang yang junub boleh berzikir, boleh berdoa. Dia tidak boleh cuma satu. Apa itu? Baca Quran. Nah, cuma permasalahan selanjutnya, jika azannya tidak di dalam masjid. Ya, jadi kalau Mas Robi junub enggak boleh di sini. Ya. Karena di dalam masjid. Kecuali kalau di luar masjid. Wallahu a'lam. Kita baca selanjutnya. Walahu an Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adzana fahuwa yuqim wa dha'afahu aidan." Dalam riwayat At-Tirmidzi juga dari Ziyad ibn al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa yang azan, maka dialah yang iqamah." At-Tirmidzi mendhaifkannya juga. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Ziyad ibn al-Harith As-Sudai. As-Sudai. Ya, Suda itu kabilah dari Yaman. As-Sudai, kabilah dari Yaman. Beliau ini seorang sahabat berasal dari Yaman, lalu turun di Mesir, kemudian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Kemudian mengumandangkan azan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang Ziyad bin Al-Harith As-Sudai. Poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Dalam riwayat At-Tirmidzi juga dari Ziyad bin Al-Harith, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa yang azan, maka dialah yang iqamah." Paham, Pak? Bisa dipahami ini? Yang mengumandangkan azan, dia nanti yang iqamah. Mafhum, jelas. Ya, baik. At-Tirmidzi mendhaifkannya juga. Nah, poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Sebelum saya menyebutkan derajat hadis ini, kita baca riwayat panjangnya dulu. Riwayat panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Adzin ya akha Suda." Kata Rasulullah kepada Ziyad bin Harith bin Al-Harith As-Sudai, "Wahai saudaraku dari Suda, dari kota Suda, dari kabilah Suda, silakan azan." Fa azan. Lalu Ziyad mengatakan, "Aku pun azan." Wadzalika hina adha'a al-fajr, dan itu waktu azan subuh. Falamma tawadda'a Rasulullah sallallahu itu azan ketika sebelum subuh. Nah, kan ada azan pertama, ada azan kedua. Lalu Rasul sallallahu berwudu, kemudian menuju tempat salat. Fa arada Bilal an yuqim, lalu datang Bilal ingin iqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuqimu akhu Suda." Fa innahu man adzana fahuwa yuqim. Yang mengumandangkan iqamah tadi, yang mengumandangkan azan. Siapa yang mengumandangkan azan, dialah yang iqamah. Nah, ceritanya begitu. Cerita panjangnya seperti itu. Hadis ini lemah para ikhwan. Kenapa? Karena di dalam hadis ini terdapat Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi. Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, dan dia lemah hafalannya. Wah, orang kalau lemah hafalannya enggak pantas jadi ahli hadis. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya lemah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat dari hadis ini, yaitu hukum yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa iqamah dikumandangkan oleh orang yang mengumandangkan azan. Hadis ini menunjukkan bahwa iqamah dikumandangkan oleh orang yang mengumandangkan azan. Maka tidak sah selain yang muadzin. Tetapi hadisnya lemah, maka hanya sebatas dianjurkan. Nah, begitu cara mencatatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa iqamah dikumandangkan oleh orang yang muadzin, dan tidak sah bagi siapa yang tidak azan. Tetapi hadisnya lemah, maka hanya sebatas dianjurkan. Ustadz, kalau saya ringkas begini gimana? Boleh iqamah bagi siapa yang tidak mengumandangkan azan? Boleh. Silahkan catat begitu. Boleh iqamah bagi siapa yang tidak mengumandangkan azan. Atau catatan yang lain, tidak harus yang mengumandangkan azan, dialah yang iqamah. Itu boleh semua, silahkan catat mana yang lebih mudah. Tidak harus yang mengumandangkan azan, dialah yang iqamah. Tetapi dianjurkan saja. Ya. Pelajaran yang kedua, sebab dianjurkan orang yang mengumandangkan azan, dialah yang iqamah, karena dia yang tahu waktu. Sebab dianjurkan yang mengumandangkan azan, dialah yang iqamah, karena dia yang tahu waktu. Dia yang azan pertama, maka dia yang tahu kapan. Kapan apa? Iqamah. Sebab kenapa dianjurkan orang yang mengumandangkan azan, dialah yang iqamah, karena dia yang tahu. Tahu apa? Tahu waktu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis yang ke-215. Wa li Abi Dawud fi hadits Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu annahu qala ana ra'aytu ya'ni al-adhan wa ana kuntu uriduhu qala fa aqim anta wa fihi dha'fun aidan. Sedangkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa ia, yaitu Abdullah bin Zaid, berkata, aku mimpi tentang itu, yakni azan, dan aku sebenarnya menginginkannya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau begitu kamulah yang iqamah. Di dalam sanad ada kelemahannya juga. Ini hadis-hadis lemah semua ini, Pak. Ya. Hadis-hadis lemah. Dan Bapak harus ketahui begini. Perhatikan saya. Bapak harus ketahui, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menulis buku ini, beliau bermadzhab Syafi'i. Ya. Makanya di masyarakat kita yang bermadzhab Syafi'i, lihat saja pas yang mengumandangkan azan, yang ingin iqamah, siapa tadi yang azan, ya kan, itu siapa tadi yang azan iqamah, kenapa? Karena bermadzhab Syafi'i. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menyebutkan dalil-dalilnya. Ini dalil-dalil mazhab Syafi'i. Ya. Nah, ternyata dalilnya apa? Beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Ada dalilnya tapi lemah gitu. Maka kita katakan tidak mesti yang mengumandangkan azan dialah yang iqamah. Tapi dianjurkan ataupun lebih baik, lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena tadi dia yang tahu waktu. Adapun secara hadis dalilnya lemah. Kalau diselisih tidak berdosa dan tetap sah iqomahnya, tetap sah pula sholatnya. Nah, begitu maksudnya. Nah, jadi harus dipahami. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu bermazhab Syafi'i. Beliau ketika menulis buku ini mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maramnya adalah ingin mendalili mazhab. Nah, sekarang kita kalau di masyarakat, selain di masjid Imam Syafi'i, mungkin di masyarakat di masjid-masjid lain, masjid-masjid yang sangat kental dengan mazhab Syafi'inya, maka jangan heran kalau ada ingin iqamah, oh lain jangan ikam, ikam bukan yang memandangkan azan. Oh ternyata ada dalil, tapi dalilnya apa? Ya, begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa ia Abdullah bin Zaid berkata, aku mimpi tentang itu, yakni azan, dan sebenarnya aku sebenarnya menginginkannya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau begitu kamulah yang iqamah. Di dalam sanad ada kelemahannya juga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan biografi beliau. Abdullah bin Zaid Al-Mazini. Nama beliau Abdullah bin Zaid Al-Mazini. An-Najjari Al-Mazini An-Najjari. Dan beliau ini, hadis yang sangat terkenal yang beliau riwayatkan, hadis tentang wudu. Catat itu. Hadis yang sangat terkenal yang beliau riwayatkan adalah hadis tentang wudu. Beliau juga dikenal dengan nama Ibnu Ummi Ammarah. Ibnu Ummi Ammarah. Ibnu Ummi Ammarah. Dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah tatkala peperangan melawan Khawarij. Ya, peperangan melawan Khawarij. Beliaulah yang membunuh Musailamah, sang pengaku Nabi. Abdullah bin Zaid bin Asim bin Ka'ab Al-Mazini An-Najjari radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini Abdullah bin Zaid. Jadi kalau dengar nama Abdullah bin Zaid, terkenalnya hadis tentang apa saya sebutkan tadi? Wudu. Pokoknya hadis tentang wudu sumbernya dari beliau, Abdullah bin Zaid bin Ka'ab bin Asim bin Ka'ab Al-Mazini An-Najjari. Baik, kemudian poin yang kedua dari hadis ini yaitu makna hadis ini. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa ia yaitu Abdullah bin Zaid berkata, aku mimpi tentang itu. Itu beliau bermimpi tentang azan. Dan aku sebenarnya menginginkannya. Apa maksud aku sebenarnya menginginkannya? Menginginkan aku yang mengumandangkan azan. Jadi beliau yang bermimpi dan beliau menginginkan yang mengumandangkan azan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aqim anta." Kalau begitu kamulah yang iqamah. Yang mengumandangkan azan siapa? Bilal dan Ibnu Ummi Maktum dan ada tiga muadzin Abu Mahdzurah, Bilal bin Rabah, kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian Abu Mahdzurah. Ya, Abu Mahdzurah. Nah, ternyata beliau diperintahkan untuk iqamah. Nah, saya ingin bertanya, hadis ini menunjukkan apa berarti? Yang azan beda dengan yang iqamah. Itu dia. Hadis ini menunjukkan yang azan beda dengan yang iqamah. Wa fihi dha'fun aidan. Nah, tetapi di dalam sanadnya juga ada kelemahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sanadnya ada kelemahan. Siapa nama yang lemah? Muhammad bin Amr Al-Waqifi. Muhammad bin Amr Al-Waqifi. Ini perawi yang menyebabkan hadis ini lemah. Muhammad bin Amr Al-Waqifi. Dia adalah perawi yang lemah. Kata para ulama hadis, dhaif jiddan. Lemah banget. Biasanya itu hafalannya, Pak. Lemah banget hafalannya biasanya. Makanya saya katakan yang lemah hafalan enggak pantas jadi ahli hadis. Ya. Hafal sekarang 5 menit ke depan lupa. Itu enggak pantas jadi ahli hadis. Pantasnya jadi pedagang. Ya, ini lemah banget. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hadisnya sudah kita pahami, derajat hadis sudah kita pahami. Pelajaran dari hadis ini, poin keempat, pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh yang iqamah beda dengan yang azan. Boleh yang iqamah beda dengan yang azan. Hadis yang ke-216. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzinu amlaku bil adzan wal imam amlaku bil iqamah. Rawahu Ibnu Adi wa dha'afa. Ini hadis lemah-lemah semua, Pak. Ya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muadzin itu lebih berhak untuk adzan dan imam itu lebih berhak untuk iqamah. Hadis riwayat Ibnu Adi, namun beliau mendhaifkannya. Poin pertama dari hadis ini Abu Hurairah, sudah tadi. Poin yang kedua, Abu Hurairah meninggal kapan, Pak? Tahun berapa? 57. Mestinya kita sudah hafal itu. Setiap hari kita lewati. Abu Hurairah meninggal pada tahun, tapi minimal Ustaz namanya sudah hafal sekarang. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, itu faedahnya ngulang-ulang, Pak. Dan subhanallah, saya kemarin baca sebuah penelitian. Orang bisa bahasa itu, kata penelitian itu mengatakan, tidak perlu belajar sana-sini, sana-sini. Coba kita kepada bayi. Ya. Abah. Abah. Nanti dia bisa sendiri. Abah. Paham gak dia? Enggak paham. Abah pokoknya. Betul? Begitulah sebenarnya belajar. Belajar. Maka Al-Quran pun begitu. Antum coba-coba saja. Ya. Menghafal Al-Quran. Baca. Baca puluhan kali kalau bisa 100 kali. Satu ayat itu. Baca. Jangan dihafal. Baca. Baca, baca, baca, baca, baca. Setelah 100 kali tutup, yakin hafal. Mun kada hafal pembabal. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah poin yang kedua, makna hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muadzin itu lebih berhak. Apa maknanya muadzin itu lebih berhak? Maknanya adalah bahwa perkara azan tugasnya siapa? Muadzin. Enggak boleh yang lain mengumandangkan azan. Oh, berarti ada tugas khusus. Iya. Karena dia yang menjaga waktu. Dia yang tahu kapan azan. Itu maksudnya. Muadzin itu lebih berhak untuk azan. Kata-kata lebih berhak, catat ya, bahwa perkara azan tugasnya muadzin. Nah, begitu. Catat itu, kata lebih berhak. Perkara azan tugasnya muadzin. Perkara azan tugasnya muadzin. Nah, kemudian dan imam itu lebih berhak untuk iqamah. Maksudnya adalah perkara iqamah dengan keberadaan imam. Nah, itu. Atau dengan perintah imam. Nah, begitu. Perkara iqamah dikumandangkan, tidak dikumandangkan dengan perintah imam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya imam itu lebih berhak untuk iqamah. Mungkin siapa yang mengira dalam dirinya, oh berarti si imam yang iqamah. Siapa yang ngira? Angkat tangan. Berarti si imam yang iqamah. Kalau enggak belajar begitu. Kalau enggak belajar dengan orang yang mengajar begitu. Itu bukan karena saya ya, bukan. Siapapun bisa ngajar ya. Artinya harus belajar dengan orang yang mengajar. Enggak bisa baca sendiri. Ya, nanti gurunya jadi syaitan. Makanya maksud daripada imam itu lebih berhak untuk iqamah, maksudnya adalah perkara iqamah dengan perintah imam. Maka bagus kadang-kadang yang mau iqamah ngelihat ke imam dulu. Kata imam, ya. Maka baru iqamah. Itu maksudnya. Bukan berarti sang iqamah dialah yang imam. Gitu ya. Ya. Kalau sang iqamah dialah yang imam, mau putar-putar sini mah. Hadis riwayat Ibnu Adi, namun beliau memdhaifkannya. Apa arti memdhaifkannya? Melemahkannya. Ibnu Adi, Ustaz baru dengar ini Ibnu Adi. Yang kita tahu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ibnu Adi, iya, ada seorang perawi yang seorang periwayat hadis yang bernama Ibnu Adi. Ya, ini para ikhwan. Dan Ibnu Adi mempunyai kitab namanya Al-Kamil. Bukan Kak Kamil. Al-Kamil fi dhu'afa. Artinya buku yang sempurna mengumpulkan perawi-perawi yang lemah. Namanya Al-Kamil fi dhu'afa. Saya catat ya. Al-Kamil fi ad-du'afa. Bahasa Arabnya Ibnu Adi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada tambahannya ya, saya bacakan lengkapnya. Al muadzinun amlaku bil adzan, muadzin itu lebih berhak untuk adzan. Wal imam amlaku bil iqamah, dan imam itu lebih berhak untuk iqamah. Allahumma arsyidil a'immah, wahai Allah berikanlah petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah untuk orang-orang yang mengumandangkan azan. Nah, itu lengkapnya hadisnya. Kenapa dipotong oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar? Karena yang berkenaan dengan azan dan iqamah cuma itu. Ya, makanya beliau tidak sebutkan yang tadi. Nah, hadis ini lemah kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Ya. Syarik, bisa Syuraik. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Dia lemah. Hadisnya ini lemah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah satu, yang berhak mengumandangkan azan seorang yang ditugasi sebagai muadzin. Satu, yang berhak mengumandangkan azan seorang yang ditugasi sebagai muadzin. Karena kenapa? Karena dia yang memperhatikan waktu. Adapun yang tidak ditugasi sebagai muadzin, maka dia tidak memperhatikan waktunya. Dia tidak memperhatikan waktunya. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa tidak diiqamahkan sholat kecuali dengan isyarat dari imam. Tidak diiqamahkan sholat kecuali dengan isyarat dari imam. Jadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat isya, kalau melihat para sahabat sudah kumpul, didahulukan. Kalau melihat para sahabat terlambat, beliau akhirkan, baru iqamah. Jadi iqamah tidak dikumandangkan kecuali dengan isyarat dari siapa? Dari imam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya, kapan diiqamahkan sholat? Maka jawabannya, tatkala diperintahkan imam. Tatkala diperintahkan imam. Dalilnya apa? Perhatikan dalilnya. Hadis riwayat Muslim, jangan dicatat. Perhatikan saya saja. Kana Bilalun yu'adzinu idza dahadat, ya'ni asy-syams. Fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharaja aqama shalahina yarahu. Bilal mengumandangkan azan jika telah mau terbit matahari. Maksudnya mau terbit fajar. Yaitu masuk waktu azan subuh. Dan beliau tidak mengiqamahkan sampai Nabi Muhammad SAW keluar. Jika Nabi Muhammad SAW keluar, maka beliau mengiqamahkan sholat ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan kapan diiqamahkan sholat, ketika melihat imam. Ya, imam sudah di sini baru iqamah sholat. Bukan hanya sekedar melihat, akan tetapi memberikan isyarat. Nah, itu dia. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, ada hadis yang berbunyi begini, idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni. Yang artinya, jika diiqamahkan salat, janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Kita catat lebih enak. Perhatikan perbandingannya. iqamah dilaksanakan tatkala melihat imam dan memberikan isyarat. Ini satu. Nah, hadis yang barusan saya bacakan, iqamah dilaksanakan tatkala sebelum ada imam. Ya. Karena hadisnya berbunyi, jika diiqamahkan sholat, janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Berarti nabinya sudah ada belum? Imamnya sudah ada belum? Belum. Saya ulangi, perhatikan fokus, ya. Jika diiqamahkan sholat, janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Berarti iqamah dulu sebelum imam. Datang imam baru berdiri. Begitu ya. Ini Ustaz berarti masalah ini. Terjadi perbedaan. Yang pertama, Bilal mengatakan, "Kana Bilalun yu'adzinu idza dhahabat asy-syams, fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharaja aqama sarahina yarah." Bilal mengumandangkan azan tatkala benar-benar sudah terbit fajar, waktu subuh. Maka dia tidak mengiqamahkan salat sampai melihat nabi, melihat imam berarti. Itu berarti imamnya keluar, baru iqamah. Hah? Baru iqamah. Fa idza kharaja ila shalah, fa idza kharaja aqama shalahina yaro. Kalau sudah keluar imam, baru iqamah. Baru apa? Iqamah. Beda dengan yang itu. Jika dikumandangkan iqamah, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat imam. Berarti iqamahnya dikumandangkan sebelum datang imam. Paham bedanya sekarang? Bagaimana menyatukannya? Paham ya? Saya mengenalkan masalahnya dulu, baru jawabannya gimana? Ya, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal menunggu keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi keluar, bersegera Bilal mengumandangkan iqamah. Kemudian baru setelah itu manusia melihat Nabi, baru mereka Jadi gak ada pertentangan sebenarnya. Saya ulangi, Bilal nunggu-nunggu nih, Nabi keluar gak? Pas Nabi keluar langsung iqamah. Nabi jalan, dilihat manusia, baru manusia berdiri. Tidak ada pertentangan sebenarnya. Paham ya? Antara riwayat pertama dan riwayat kedua tidak ada pertentangan. Ya, bukan berarti Bilal apa? Iqamah sebelum datang imam, bukan. Tetapi Bilal iqamah bersegera kapan melihat Rasulullah langsung iqamah. Dan manusia waktu itu sudah melihat belum? Belum. Nah, tatkala benar-benar terlihat baru orang-orang pada berdiri. Begitu jawabannya ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, pelajaran selanjutnya. Ustaz belum dicatat, apa yang harus dicatat? Maka kapan iqamah dikumandangkan? Tatkala melihat imam dan dapat isyarat dari imam. Baik, pelajaran selanjutnya. Kapan bangun tatkala iqamah? Makmum kapan bangun tatkala iqamah? Yang antum biasa lakukan kapan? Atau yang terjadi di masyarakat umum kapan? Qadqa mati shalah, qadqa mati shalah, bangun ya. Begitu ya. Maka jawabannya belum ada dalil kuat kapan bangunnya. Awalkah, awal iqamah kah, akhir iqamah kah, pertengahan iqamah? Enggak ada dalil. Boleh saja kapan dia bangun. Ya. Lihat perkataan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Bagus perkataannya. Wa amma qiyamun nas, adapun berdirinya manusia, hina tuqamus shalah, ketika diiqamahkan salat, fa inni lam asma' fi dzalika bihaddin yuqamu lah, aku belum mendengar riwayat tentang hal itu, batasan kapan bangun. Belum ada riwayatnya. Illa anni ara dzalika ala qadri taqatin nas, tapi aku berpendapat bahwa itu sesuai dengan kemampuan manusia. Fa inna minhum ats-tsaqil wal khafif, ada yang gemuk, ada yang ringan. Yang gemuk mungkin terlambat bangunnya. Yang kurus mungkin cepat bangunnya. Wala yastati'una an yakunu karajulin wahid. Tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Jadi intinya boleh kapan saja bangun iqamah. Mau di awal iqamah, di pertengahan iqamah, ketika qad qamatis shalah, ketika hayya 'alal falah atau hayya 'alal shalah, silahkan saja. Belum, kenapa silahkan saja? Karena belum ada dalil yang kuat. Hadis selanjutnya 217. Walil Baihaqi nahwuhu 'an 'Aliyyin radhiyallahu anhu min qawlih. Artinya, sedangkan dalam riwayat Al-Baihaqi dari adalah sama seperti itu, namun dari jalan Ali, dari perkataannya sendiri. Nah, ini namanya hadis mauquf. Apa hadis mauquf itu? Hadis yang hanya sampai kepada perkataan sahabat, tidak sampai kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis apa? Mauquf, tertahan. Kalau hadis yang sampai kepada Rasulullah namanya hadis apa? Marfu', terangkat. Kalau hanya sampai para sahabat, tertahan. Kalau sampai kepada Rasulullah, maka terangkat. Begitu ya. Namanya marfu'. Nah, ini hadis pun pada ikhwan, dan hadis mauquf termasuk hadis lemah. Karena cuma perkataan para sahabat, bukan hadis. Hadis mauquf adalah hadis yang lemah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-218. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu ad-du'a baina al-adhani wal iqamah. Rawahu an-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sebelumnya, hadis yang ke-217 kita belum menyebutkan tentang biografi sahabatnya. Siapa itu Ali? Maka jawabannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Talib, beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Wafat pada tahun 40 Hijriah. Lahir di Mekah dan wafat di Kufah, Irak, pada tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Yang keempat. Khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashim. Dan beliau anak yang pertama kali masuk Islam. Beliau anak yang pertama kali masuk Islam. Beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau, Asy-Sya'bi berkata, "Ra'aitu 'Aliyan wa ra'su wa lihyatu baydha ka'annahuma qutnun." Aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib. Rambut dan jenggot beliau itu semuanya beruban seakan-akan kapas yang putih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Asy-Sya'bi juga berkata, "Ma ra'aitu a'zama lihyatan minhu wa fi ra'si Zughaybat." Aku tidak pernah melihat janggut yang lebih tebal yang dimiliki selain yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya janggutnya tebal. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk keistimewaan beliau, manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dari mana? Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dinyatakan oleh Rasulullah, "Besok hari aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia." Ternyata besok pagi Rasulullah SAW memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal waktu itu di depan beliau para sahabat banyak. Ali bin Abi Thalib tidak ada di depan itu karena lagi sakit mata. Memang menunjukkan benar-benar itu pilihan yang dipilih oleh Allah dan Rasul. Diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib bendera kepemimpinan perang tersebut. Ini menunjukkan salah satu manaqib. Manaqib itu, Pak, kalau di kampung-kampung kan ada baca manaqib. Manaqib itu artinya apa? Sejarah. Nah, itu arti manaqib. Ya, baca manaqib ya. Itu namanya baca sejarah. Manaqib siapa yang dibaca? Manaqib macam-macam. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semestinya manaqib yang paling bagus dibaca adalah manaqibnya siapa? Rasulullah. Manaqib. Kemudian manaqibnya para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk manaqib beliau, jabatan pangkat beliau adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Termasuk manaqib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga adalah bahwa beliau yang berjuang mempertaruhkan nyawa tidur di kasur Rasulullah SAW sebagai pengganti Rasulullah SAW tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Dan ini sebuah keberanian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah Rasyidah yang keempat dan termasuk Ahlul Bait. Dan Rasulullah SAW pernah mengumpulkan Fatimah, Hasan, Hussein, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian diselimuti. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma haulai ahli, ya Allah, ini keluarga terdekat. Ini keluarga terdekat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah manaqib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ke-218 yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, nama beliau Anas bin Malik An-Najjari. Ah, sama tadi. Berarti sebenarnya dari mana Najjari itu? Yaman. Anas bin Malik An-Najjari. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah di kota Basrah. Wafat pada tahun 93 Hijriah di kota Basrah. Dan beliau lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa itu, Pak? Umur Anas bin Malik tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal berapa berarti? Qoblal hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah 10 tahun sebelum Nabi berhijrah, lahir siapa? Anas bin Malik. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah, kemudian 10 tahun Nabi meninggal. Ya, berarti berapa? 20. Umur Anas bin Malik, ingat itu baik-baik. Umur Anas bin Malik tatkala Nabi Muhammad SAW meninggal 20 tahun. Dan ini termasuk sahabat yang sangat belia di zamannya. Ya, di zaman. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah khadimu Rasulillah. Itu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik adalah contoh dari hasil orang tua yang salihah, yang mendekatkan anak-anaknya yang masih kecil didekatkan kepada para ulama. Akhirnya Anas bin Malik mendapati kebaikan, menjadi ahli hadis paling banyak meriwayatkan hadis, mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat contoh nyata Rasulullah SAW, menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Akibat seorang orang tua yang cerdas, yang bukan hanya memikirkan egonya, kamu harus bersama saya, gak boleh ke pesantren. Anaknya ke pesantren nangis 3 hari 3 malam, esoknya pergi ke pesantren diambil lagi anaknya. Itu ego orang tuanya. Ya, biarkan dia dengan orang-orang yang saleh, terutama di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, Pak. Ya, di sekolah, di tempat bermainnya. Wow. Anak-anak kecil sekarang goyangnya, goyang yang sangat tidak pantas dilakukan oleh anak-anak kecil. Kenapa? Karena yang dilihat dan ditonton. Ini para ikhwan. Maka beruntung, beruntung orang tua yang tidak punya televisi di rumahnya. Ya. Kalaupun punya televisi, ditontonkan hanya kepada TV-TV yang mengajari Al-Quran dan Sunnah, Roja, Surau, Wisal, dan semisal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena kalau sudah kecanduan melihat televisi, berat. Ya, merubahnya berat. Dulu saya punya adik, sekarang dia di pesantren. Itu tontonannya dulu kemos ya, tahu nggak kemos, bahasa orang Banjar dulu kemos, Jadi kalau disuruh mandi, kena dulu. Oh fulan, mandi, kena dulu. Itu jawabannya yang paling default. Kena dulu. Kena dulu. Karena kemosnya belum selesai. Itu dulu tontonan dulu sekitar 10-an tahun yang lalu. Sekarang tontonannya bukan kemos. Tontonannya dangdut oplosan. Ya, dangdut erotis. Ketika menang perlombaan di sekolah, menang perlombaan dangdut. Goyang dangdut. Ini bukan prestasi. Ya, itu hanya sekedar prestise. Pengakuan ataupun hanya sebatas diagung-agungkan, padahal bukan prestasi. Nah ini para ikhwah, ini Anas bin Malik ini contoh nyata orang tua yang sukses mendidik anaknya. Yaitu orang tuanya namanya siapa? Ummu Sulaim. Makanya ma'hadnya Al-Ustadz Al-Fadil Al-Muqri Al-Musnid Aiman Alhamdulillah Ta'ala adalah Ummu Sulaim. Mungkin mengambil dari situ bahwasanya dari pondok itu nanti keluar hafizah-hafizah yang berkarakter seperti Ummu Sulaim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Poin yang kedua ada makna hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Maksudnya kalau tidak ditolak berarti diterima. Dan makna hadisnya bisa dipahami. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Maksudnya diterima. Ini waktu mustajab berarti. Antara azan dan iqamah. Seperti sekarang kita ini. Ya. Antara azan dan iqamah. Waktunya mustajab. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran dari hadis ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah bahwa di waktu mustajab antara azan dan iqamah. Waktu mustajab antara azan dan iqamah. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, semestinya seorang muslim bersegera pergi ke masjid agar bisa berdoa antara azan dan iqamah. Pelajaran yang kedua, semestinya seorang muslim bersegera ke masjid agar bisa mengumandangkan, agar bisa berdoa antara azan dan iqamah. Ya. Kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir pada babul azan. Masya Allah. Indah sekali kalau menyelesaikan bab itu. Ya, sumringah. Saya pribadi itu senang sekali kalau sudah selesai bab gitu. Nanti bab lagi, mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةِ. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang setelah mendengar azan mengucapkan ya Allah. Ya itu bahasa Indonesia yang benar sebenarnya. Ya, yaitu panggilan. Ya Allah, itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu benar itu. Ya Allah, itu betul. Ya, bukan berarti mengikuti Arab, enggak. Ya Allah, ya itu kata panggilan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini. Pemilik sholat yang ditegakkan. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah, derajat yang tinggi. Dan keutamaan, bangkitkanlah ia ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Maka syafaatku pasti ia dapatkan pada hari kiamat, dikeluarkan oleh 4 orang imam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Bernama siapa? Jabir bin Abdullah. Apa yang antum kenal dari Jabir bin Abdullah? Sering kita lewat ini. Nah, beliau salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau adalah salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah, nama aslinya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Oh, ini dari kaum Ansar berarti, orang penduduk kota Madinah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Masih ingat apalagi yang terkenal dengan dari Jabir? Antara beliau dengan bapaknya berapa umurnya? 11. Berarti bapaknya menikah umur berapa? 10 tahun. Subhanallah. Perlu dicontoh. Ya. 11 tahun bedanya, subhanallah. Luar biasa. Beliau dan bapaknya masuk Islam. Ini juga bapak yang sukses. Bapaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam. Dan beliau, bapak beliau meninggal di peperangan Uhud. Bapak beliau meninggal di peperangan Uhud. Beliau adalah mufti kota Madinah di zamannya. Itu sedikit tentang Jabir. Taib. Sekarang dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini poin kedua penjelasan hadis ini. Barang siapa yang setelah mendengar azan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, ya Allah. Ya, kata-kata mendengar, barang siapa yang setelah mendengar azan. Jadi ucapan doa ini kapan? Setelah selesai azan. Ya, itu satu. Kemudian mendengar, kata-kata mendengar di sini maksudnya adalah mendengar yang langsung. Adapun rekaman enggak masuk dalamnya. Karena mendengar azan langsung. Ya, adapun rekaman tidak masuk ke dalamnya. Ustaz, kalau di televisi gimana? Kalau di televisi gimana? Kalau di radio gimana? Nah, ada rekaman, ada live. Itu hebatnya Mahesa. Beliau teliti. Ada rekaman, ada live. Kalau live maka berarti di berdoa setelahnya. Kalau tidak live maka tidak. Paham ya? Sekarang jadi jangan terfokus pada televisinya atau pada radionya. Tapi lihat, live atau tidak? Langsung atau tidak? Maka perlu dicatat itu di garis bawahi. Kata-kata mendengar yang dimaksud di sini mendengar langsung azannya. Atau mendengar azan yang langsung, bukan azan rekaman. Catat begitu. Mendengar azan yang langsung, bukan azan rekaman. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita ingin memaknai doanya, ya. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aslinya begini, perhatikan. Ya Allahumma aslinya, maka ini dihapus, ya, diganti dengan hanya Allahumma. Mimnya ini gantian dari ya. Mimnya itu gantian dari apa? Ya, itu dia. Makanya para ulama mengatakan Ya Allah, fal mim iwadun an hadfin an harfin nida. Mim itu adalah gantian dari huruf panggilan. Ya. Ya, dan tidak boleh digabung. Ya Allahumma, enggak boleh. Ya. Makanya hanya Allahumma atau hanya Ya Allah. Enggak boleh digabung dua-duanya. Ya Allahumma, enggak bisa. Ya. Imma Ya Allah atau Allahumma. Nah, begitu ceritanya. Baik. Artinya kalau kita terjemahkan panggilan Ya Allah. Jadi kalau orang mengucapkan Allahumma, itu sebenarnya sedang apa? Manggil, wahai Allah, Ya Allah, gitu ya. Pemilik Rabb hadhihi da'wati tammah. Pemilik panggilan yang sempurna ini. Panggilan yang sempurna di sini maksudnya adalah azan, ya. Kenapa sempurna? Karena di dalamnya kalimat-kalimat agung. Ya. Kemudian pemilik salat yang ditegakkan, was-salatil qa'imah. Salat yang ditegakkan maksudnya adalah yang akan ditegakkan sekarang. Ya, yang akan ditegakkan sekarang. Yang tidak berubah-rubah. Catat itu. Yang akan ditegakkan sekarang yang tidak berubah-rubah. Syariatnya terus, salat itu dari mulai sebelum Nabi Muhammad SAW sampai datang Rasulullah sampai hari kiamat terus ditegakkan. Kemudian berikanlah, nah di sini baru kita minta kepada Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-wasilah. Al-wasilah artinya, catat baik-baik, sesuatu yang mendekatkan diri kepada orang lain. Wasilah, sesuatu yang mendekatkan diri kepada orang lain. Dan bukan berarti maknanya perantara, bukan. Ya, wasilah adalah ma yutaqarrabu bihi ilal ghair, sesuatu yang mendekatkan diri kepada orang lain. Di sini diterjemahkan dengan derajat tinggi. Ya, betul. Memang karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa li'annaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu adalah sebuah tingkatan di dalam surga dan tingkatan paling tinggi. Tetapi secara bahasa wasilah maknanya apa? Sesuatu untuk mendekatkan diri. Jadi kita mengerjakan sesuatu agar bisa mendekatkan diri kepada yang lain. Ingin dekat kepada Allah bagaimana? Kita mengerjakan amal baik agar dekat kepada Allah. Bukan mencari perantara, enggak. Allah tidak butuh perantara. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan keutamaan, bangkitkanlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka siapa yang membaca doa ini, maka syafaatku pasti ia dapatkan pada hari kiamat. Maksud syafaatku artinya adalah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminta kepada Allah bagi siapa yang berdoa dengan doa ini diampuni oleh Allah. Nah, makna syafaat begini, Pak. Ya, ini kita sekarang bicarakan syafaat. Syafaat. Ya, ada Allah, ada Nabi Muhammad. Ada orang yang mendapatkan syafaat. Barang siapa yang membaca doa setelah azan, maka kata Rasulullah SAW, halat lahu syafaati, halal syafaatku untuknya. Berarti nanti di hari kiamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan minta kepada Allah, minta apa? Agar orang ini diampun. Itulah yang namanya apa? Nah, begitu, Pak. Sistemnya syafaat itu begitu. Ya, maka siapa yang membaca doa setelah azan, halal baginya syafaatku. Maksudnya nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan doa Rasulullah. kepada Allah agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa syafaat berharga. Kenapa syafaat berharga, Pak? Karena yang berdoa siapa? Yang diminta apa? Ampunan. Makanya semua kan bercita-cita untuk mendapatkan syafaat. Ingin enggak syafaat Rasulullah? Doa Rasulullah pasti kabul. Dan yang diminta diampuni pasti bermanfaat. Ya? Pasti bermanfaat. Makanya itu syafaat sangat luar biasa. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan berdoa setelah azan. Ya, masih ada waktu sedikit. Saya ingin menyebutkan para ikhwah berbagai macam cara bacaan setelah azan. Catat. Apa yang dicatat Ustaz? Bermacam-macam bacaan setelah azan. Bermacam-macam bacaan setelah azan. Yang pertama, mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin. Mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ini bacaan pertama yang berkaitan dengan azan. Mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Jenis yang kedua, yaitu sesudah azan mengucapkan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Jadi ada bacaan pertama. Bacaan pertama apa? Mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin, kecuali ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka menjawab la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, setelah azan mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bi il islami dina. Ya, itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, mengucapkan solawat. Mengucapkan solawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang keempat, nah, berdoa dengan doa tadi. Doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bacaan yang kelima, doa sesukanya. Karena berdasarkan hadis yang tadi 218, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Nah, berarti urutan bacaan setelah azan seperti itu, Pak. Ada 5 macam dan semuanya dilakukan. Kalau saya boleh contohkan, pertama, ya, mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai situ. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini satu. Yang kedua, mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian mengucapkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Yang ketiga, bersholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sampai selesai. Kemudian yang keempat, mengucapkan doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah atima. Sampai selesai. Baru yang kelima, doa sesuka. Ini lima ini kata Syekh bin Baz semestinya seorang muslim mengerjakannya. Urutannya begitu, Pak. Yang lengkap. Yang selama ini kita lakukan setelah azan cuma berdoa, Pak. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamam sampai selesai. Tapi ternyata ada lima macam. Apa tadi? Mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh Masih. Kemudian mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulullah wa bil islami dina. Kemudian mengucapkan apa? Salawat. Salawatnya gimana, Ustaz? Salawat seperti kita salat. Yang keempat mengucapkan doa setelah Allahumma rabba. Yang kelima doa sesuka. Begitu sebenarnya yang ingin benar-benar mendapatkan syafaat yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan. Alhamdulillah selesai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bab kita babul adzan. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Segala puji hanya milik Allah yang dengannya sempurna amal-amal saleh. Dan saya ingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin sibuk, malas, bilang, babnya hanyar, datang biar bisa mengikuti. Karena kalau seandainya babnya sudah jalan lagi, nanti susah ngikutin dari awal, ya. Dan saya pesan, kitab Bulughul Maram ini cara belajarnya seperti itu. Anda tidak akan pernah dapati sistematis, enggak? Ya. Misalkan hukum ini begini, begini, begini. Enggak sistematis, tidak. Ya, tidak. Tetapi begitulah hukum belajar sistem belajar Bulughul Maram. Nah, sudah jam 9 kurang 10 cukup kiranya. Jika ada yang ingin bertanya nanti setelah sholat Isya sendiri-sendiri, ya. Saya tunggu di sini jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau seandainya ingin ada yang ditanyakan setelah sholat Isya, kita sholat dulu biar selesai pas jam 9. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.